Kali ini sebuah lagu terbaru dari New Palapa. Oke, sebuah lagu terbaru. Suatu atas kepada semuanya. Kita kuling dan dulu, kalem-kalem aja dulu. Yeah. Dinantikan album terbaru dari New Palapa ya. Oke. Masih mau goyang kembali.